Ana pernah lupa merubah niat dari sholat sendiri kemudian menjadi imam sholat. Namun setelah salam ana baru ingat, lalu ana beristighfar. Lalu ana merubah niat ana menjadi imam. Setelah sholat, apakah ana tetap mendapat pahala sholat berjamaah? Walaupun ana sadar di waktu sholat itu bahwa si fulan ingin bermakmum, namun ana lupa merubah niat. Bagaimana hukum beserta dalilnya? Jadi dia awalnya sholat sendiri, kemudian ada orang datang ingin mengikutinya sebagai makmum. Dia sudah tahu ada makmumnya, tapi dia tidak merubah niat. Nah, dia merasa gak jadi imam pada waktu itu. Sampai dia tidak merubah niat. Bukan yang dimaksud merubah niat itu ketika seorang tidak mengucapkan usolli fardha kada wa kada imaman misalnya. Usolli fardha ini, fardha itu, imaman. Bukan itu yang dimaksud dengan niat. Nah, ketika ada seorang datang, lalu kemudian dia merasa bahwa ada yang mengikutinya, berarti dia menjadi imam. Tanpa harus dia lafadzkan, dengan sendiri dia sudah memposisikan dirinya sebagai imam. Nah, mau atau tidak mau? Ya. Mau atau tidak mau? Dalam artian, ini suatu yang gak bisa ditolak gitu loh. Ya. Yang gak bisa ditolak. Ya. Dia sudah merasa, dia sudah sadar bahwa ada makmumnya. Berarti dengan demikian, ya, masa memberikan secara otomatis bisa. Nah, maka dengan demikian dia telah menjadi imam dengan sendirinya. Enggak perlu mengucapkan lafal-lafal tertentu. Wallahu ta'ala.